Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar mempersembahkan audio muhadarah telekonferensi dengan tema keutamaan rihlah untuk talabul ilmi, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri Hafizahullah, dan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Ruwaifi bin Sulaimi LC Hafizahullah pada hari Sabtu tanggal 4 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2023 di Masjid Ali bin Abi Talib, Ma'had Minhajul Athar, Jember. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin, amma ba'd. Ini merupakan sebuah kalimat yang aku sengaja merekamnya sebagai ganti dari pelajaran yang biasa kita lakukan pada hari Jumat. Sebuah kalimat yang ditujukan kepada segenap saudara-saudara kita Ahlus Sunnah di Indonesia pada daurah Al-Imam Al-Muzani As-Salafiyah Al-Indonesiyah yang kedua, yang diselenggarakan di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di kota Jember, Jawa Timur, sebagai bentuk partisipasi dengan saudara-saudaraku para masyayikh Al-Syeikh Arafat Al-Muhammadi, Al-Syeikh Abdul Ghani Ausat, Al-Syeikh Abbas Al-Jaunah Hafidhahumullah. Aku berusaha untuk turut berpartisipasi bersama mereka dalam daurah ini dengan memberikan untaian kata yang direkam secara khusus untuk saudara-saudara kita di Indonesia, dengan mengharap pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakal hanya kepadanya, dan tiada daya serta upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Untuk Allah tampakkan agama yang benar tersebut atas seluruh agama yang ada, dan berita ini benar-benar telah terwujud. Sungguh Allah Ta'ala telah menetapkan bagi umat ini keberadaan para ulama yang mewarisi para nabi di dalam dakwah mereka, dan para penuntut ilmu pun mereka melakukan rehlah mencari ilmu, mendatangi para ulama tersebut, para penuntut ilmu dari timur dan barat, berkelana menempuh perjalanan dalam rangka untuk bertalaqqi ilmu, belajar langsung dari para ulama tersebut. Dan ini merupakan bentuk dari perwujudan ditampakkannya agama Allah Azza wa Jal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikannya. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk Allah tampakkan agama yang benar tersebut atas seluruh agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Agama Allah akan senantiasa terjaga hingga hari kiamat nanti, dan Allah lah Azza wa Jal yang akan menjaga agama tersebut. Apabila para nabi telah wafat, maka yang mewarisi mereka adalah para ulama Rabbani. Para ulama tersebut, merekalah yang menyampaikan sunnah, sunnah yang diwarisi dari para nabi, dan para ulama tersebutlah yang menyampaikan agama Allah yang telah diwariskan oleh para nabi tersebut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati mansurah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta taqum as-sa'ah." Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Mereka selalu tampil di atas kebenaran. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menghinakan mereka ataupun yang menyelisihi mereka hingga datang hari kiamat. Sekelompok kecil itu adalah para ulama, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dan termasuk dari penjagaan Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kalbu-kalbu orang-orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan untuk melakukan rihlah, menempuh perjalanan ke tempat para ulama. Dan ini juga termasuk dari bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap agamanya. Menempuh perjalanan dalam rangka talabul ilmi, yang ini merupakan tema muhadharah kita pada kali ini, merupakan perjalanan hidup salafuna salih. Sungguh dahulu para sahabat nabi, para tabi'in dan atba'u tabi'in, mereka melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Mereka melakukan rihlah dalam rangka talabul ilmi. Mereka berkelana ke penjuru dunia dalam rangka menuntut ilmu tersebut. Sebagian mereka ada yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari satu hadis saja, dalam kondisi mereka rela menahan derita, kelaparan, kehausan, jarak yang demikian jauh, serta perbekalan yang sangat minim. Semua ini merupakan bentuk kecondongan yang sangat kuat yang ada pada mereka terhadap al-ilmu syar'i. Dan di antara faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu adalah pengagungan terhadap syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, dan semangat untuk meraih apa yang telah dijanjikan kepada mereka oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menuntut ilmu tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu padanya, niscaya Allah akan memudahkan baginya dengan menuntut ilmu tersebut jalan menuju al-jannah. Mereka benar-benar memahami keagungan amalan talabul ilmi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, niscaya Allah akan memfaqihkan dia tentang urusan agama ini. Allah akan berikan kedalaman ilmu tentang urusan agama ini. Salafun as-salih, mereka benar-benar mengagungkan ini semua. Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan janji-janji mulia beliau, di samping adanya kejujuran pada diri mereka, bersihnya kalbu-kalbu mereka, serta keikhlasan dan kegigihan mereka di dalam mengikuti Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, maka inilah faktor utama dan sebab yang membantu dan mendorong mereka untuk melakukan rehlah, menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari hadis dan al-ilmu syar'i. Kita lihat mereka menempuh perjalanan dari satu negeri ke negeri lainnya, dari satu kota berpindah ke kota lainnya. Semua itu dalam rangka untuk menimba ilmu secara langsung dari para ulama, dan dalam rangka agar waktu yang mereka miliki benar-benar bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ini semua dalam rangka untuk mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan dari manusia terlena dari dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, ghinaka qabla faqrika, faraghaka qabla shughlika, wa hayatika qabla mautika." Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya lima kondisi sebelum datang lima kondisi berikutnya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya masa mudamu sebelum masa tuamu. Kondisi sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kondisi saat engkau berkecukupan sebelum datang masa fakirmu. Waktu luangmu sebelum datang masa yang kamu penuh dengan kesibukan. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Semua ini merupakan faktor pendorong bagi salafun salih untuk melakukan ar-rihlah fi talabil hadith, menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mendorong mereka untuk gigih dan bersemangat di dalam mencari hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan bersabar di dalam mengarungi waktu siang dan malam, karena mereka benar-benar telah jujur bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, iman kepada hari akhir, iman kepada al-jannah dan segala kenikmatan yang ada padanya, iman tentang keutamaan hidup bersama Nabi di akhirat kelak, serta keimanan terhadap prinsip melihat Allah Rabbul Alamin di hari kiamat kelak. Semua ini menjadi pendorong bagi mereka untuk menempuh perjalanan di dalam thalabul ilm dan di dalam menghafal hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di antara mereka menempuh perjalanan yang sangat panjang dengan berjalan kaki tanpa beralas kaki. Sebahagian dari mereka menempuh perjalanan panjang untuk thalabul ilmi dengan mengendarai kendaraan, tidak lain dalam rangka untuk bertalaki menimba ilmu dari para ulama. Sebagaimana hal ini terjadi pada Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Yahya bin Ma'in dalam perjalanan mereka bertalabul ilmi ke negeri Yaman, ke kota Sana'a, dalam rangka untuk menimba ilmu secara langsung dari Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani dan mengambil hadis darinya. Al-Imam Ahmad serta Al-Imam Yahya bin Ma'in mengawali perjalanan mereka dengan menunaikan ibadah haji terlebih dahulu. Mereka berangkat dari Baghdad menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Cobalah perhatikan betapa jauhnya perjalanan dari Baghdad ke Mekah. Kemudian dari Mekah ke negeri Yaman. Maka ketika mereka berada di Mekah, Yahya bin Ma'in melihat Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani juga berada di Mekah menunaikan ibadah haji. Berkatalah Al-Imam Yahya bin Ma'in kepada Al-Imam Ahmad, "Kafana al-mu'na fi ar-rihlah." Kita bisa hemat biaya dalam menempuh perjalanan ini. Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani ada di Mekah. Maksud beliau, kita urungkan kepergian, rencana kepergian ke Yaman, mengingat Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani ada di Mekah dan kita cukupkan menimba ilmu di Mekah dari beliau. Cobalah lihat apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah setelah mendengar ucapan Al-Imam Yahya bin Ma'in, "Wallahi la aqta'u niyatan nawaituha lillahi azza wa jal." Demi Allah, aku tidak akan membatalkan sebuah niat yang aku meniatkannya karena Allah azza wa jalla. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan ke negeri Yaman karena sedari awal mereka telah berkomitmen untuk menimba ilmu dari Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani di negeri Yaman, bukan di Mekah. Akhirnya mereka tidak menemui Al-Imam Abdul Razak As-San'ani di Mekah, hingga benar-benar beliau kembali ke San'a. Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Yahya bin Ma'in setelah selesai menunaikan ibadah haji, beliau mereka berangkat ke negeri Yaman dan berjumpa dengan Al-Imam Abdul Razak As-San'ani di kota San'a dalam rangka untuk mengambil hadis dari beliau sebagaimana rencana awal dari perjalanan mereka. Inilah orang-orang besar dari kalangan ulama dan orang-orang terpandang dalam agama ini. Niat-niat mereka demikian agungnya untuk mengharap ridha Allah, dan keinginan mereka untuk menggapai kebahagiaan akhirat demikian luar biasa. Mereka benar-benar bersabar di dalam menghadapi berbagai kesulitan dan menempuh perjalanan siang dan malam dalam rangka bertolabul ilmi. Semua ini tidak lain karena mereka berharap kebahagiaan di akhirat. Semua ini tidak lain karena mereka berharap masuk ke dalam al-jannah dan dapat melihat Allah Rabbul Alamin di dalam al-jannah, serta dalam rangka berupaya untuk melakukan penjagaan terhadap agama Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Menempuh perjalanan untuk mencari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, untuk mempelajari al-ilmu syar'i, telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Mengapakah tidak pergi dari masing-masing dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang, sekelompok kecil, untuk memperdalam ilmu agama dan untuk memberi peringatan terhadap kaum mereka ketika mereka telah kembali kepada kaumnya setelah menimba ilmu, supaya mereka dapat menjaga diri-diri mereka, supaya mereka bisa berhati-hati. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar ada di antara masing-masing kaum orang-orang yang keluar menempuh perjalanan untuk mempelajari ilmu. Nabi Musa alaihi salam, beliau telah menempuh perjalanan untuk bertemu dengan Nabi Khadir dan belajar ilmu darinya. Kisah beliau cukup masyhur di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab Ar-Rihlah fil Hadith. Demikian pula atharus salaf, riwayat-riwayat as-salafus salih, perjalanan hidup mereka juga cukup banyak yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Ar-Rihlah fi Talabil Hadith, menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari hadis Nabi. Aku nasihatkan antum semua untuk membaca kitab tersebut dan menelaah apa yang ada padanya. Sungguh athar yang ada di dalam kitab tersebut benar-benar dapat mengokohkan semangat untuk menuntut ilmu dan menempuh perjalanan mencari ilmu serta duduk bersimpuh di hadapan ahlul ilm. Daurah-daurah ilmiah yang diadakan oleh salafiyun di masa-masa sekarang ini di negeri-negeri yang ada dalam dunia Islam merupakan salah satu contoh di antara contoh-contoh kesempatan untuk rehlah fi talabil hadis, rehlah untuk mencari hadis, mencari al-ilmu syar'i. Daurah kalian ini merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan manhaj as-salaf dalam hal ar-rihlah fil hadis, dalam hal menempuh perjalanan untuk mencari hadis, untuk bertolab mencari hadis, untuk mencari ilmu, dan merupakan upaya untuk menghidupkan masjid-masjid dengan cara duduk di hadapan para ulama dan talabatul ilm menimba ilmu dari mereka. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membimbing aku dan antum semua jalan yang menuju al-jannah, membimbing kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu dan melakukan rehlah di dalam menuntut ilmu. Aku bersyukur, berterima kasih kepada para masyayikh al-fudala yang mereka dengan senang hati bermusyarakah bersama kalian, datang untuk memberikan ilmu kepada kalian. Kami memohon kepada Allah agar segala jerih payah para masyayikh tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula aku memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik, sebaik-baik balasan kepada panitia daurah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segenap jerih payah pihak-pihak yang turut andil terwujudnya daurah ini. Wallahul muwaffiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Wal istima'i ila durusin mubashirah yurja ziyaratu idha'ati manhajil anbiya au idha'ati mirathil anbiya.